Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wad-din. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah waliyu salihin. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man taba'a bi hudahu amma ba'd. Ikhwani fi din, azami Allah wa iyyakum jami'an. Kembali kita pada pagi hari ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari ini, na'am, tanggal 1 na'am Rabiul Awal tahun 1439 yang bertepatan dengan tanggal 19 November 2017 di masjid ini, Masjid Al-Ghuraba, salah satu rumah dari sekian banyak rumah-rumah Allah Jalla wa'ala yang bertebaran di muka buminya. Dalam kajian kali ini yang hakikatnya sebenarnya diisi oleh Akhuna Al-Fadhil Ustadzuna Al-Ustadz Abu Ali Abdul Hakam At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, hafizahullahu ta'ala. Beliau saat ini sedang uzur dan akhirnya beliau pun berhalangan untuk datang ke tempat kita sekarang ini. Sebagaimana pada pembahasan wudu atau taharah, kita mengetahui bersama bahwasannya tayamum itu digunakan tatkala kondisi tidak ada air. Kondisi ketika tidak ada air. Itu adalah tayamum. Dan media yang digunakan untuk membersihkan adalah debu. Yang bersih dan suci digunakan untuk pengganti dari air pada wudu. Nah, kapan dipakai? Tatkala tidak ada air. Barakallahu fikum jami'an. Ikhwani fillah, azami Allah wa iyyakum. Tentunya tingkat pembersihan yang ada pada tayamum tidak akan bisa menyaingi tingkat pembersihan pada wudu. Karena dia pakai debu. Karena dia pakai debu. Nah, sedangkan wudu memakai air, tentu tingkat pembersihannya lebih sempurna dibandingkan apa? Dibandingkan tayamum. Nah, kapan tayamum itu dipakai? Tatkala tidak ada air. Ketika ada air, batala at-tayamum. Idza ja'al ma' batala at-tayamum. Ketika sudah ada air, maka tayamum itu batal, enggak bisa dipakai lagi. Beralih ke mana? Memakai air. Barakallahu fikum. Nah, demikian pula kajian kita pada pagi hari ini. Iya. Demikian pula kajian kita pada pagi hari ini. Kalau ada Ustaz Hakam, maka Ustaz Hakam yang ngajar. Iya. Iya. Kalau sudah ada Ustaz Hakam, maka Muhammad Baraja batal. Iya, disingkirkan. Ustaz Hakam yang ngajar. Nah, tingkat pembersihannya wudu nanti tidak bisa disaingi oleh tingkat pembersihannya bah tayamum. Begitu pula tingkat keilmuannya Ustaz Hakam enggak akan bisa disaingi oleh tingkat keilmuannya Muhammad Baraja, karena seorang santri biasa. Beliau memang masya Allah. Iya. Nah, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Di hadapan saya ini ada sebuah transkrip dari muhadharah yang disampaikan oleh Syekh Al-Allamah Abu Muhammad Naam Al-Ustadz Ad-Duktur Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, yang berjudul sabat ala sunnah, yang berjudul sabat atau istiqamah di atas sunnah, yang beliau sampaikan di tahun 1426 Hijriah, kurang lebih 13 tahun yang lalu. Sudah taklim belum kita ya? 13 tahun yang lalu. Belum ya? Nah, ini muhadharah transkripnya 13 tahun yang lalu beliau sampaikan. Di kota Taif. Nah, di kota Taif. Daurah, dalam sebuah daurah yang diberi nama, daurah tersebut diberi nama daurah Al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala al-ilmiyah, di Masjid Malik Fahd di kota Taif. Nah, beliau memberikan wejangan, memberikan wasiat dan tausiah kepada para hadirin, nah, tentang istiqomah di atas sunnah. Maka kajian kita pada pagi hari ini insyaallah ta'ala membaca sebagian dari transkrip ini, walaupun transkrip ini banyak. Kalau mau dihabiskan sampai nanti jam 1 mungkin belum cukup. Ya. Tapi kita baca sebagian yang masih memungkinkan, dan ada mungkin beberapa pembahasan-pembahasan lain tentang hidayah. Baik. Kita mulai. Naam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Naam. Kata beliau, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar, a'adhani Allahu wa iyyakum minan nar. Kata beliau hafizahullah ta'ala, inna thabat ala sunnah ma'nahu athabat ala al-islami bikulliyatihi. Istiqomah di atas sunnah itu maknanya adalah istiqomah di atas agama Islam secara menyeluruh. Istiqomah di atas sunnah itu adalah istiqomah di atas Islam secara keseluruhan. Usulihi wa furu'ihi, aqaidihi wa manahijihi. Di atas perkara-perkara pokok atau perkara-perkara prinsipnya. Atau istiqomah pula di atas perkara-perkara cabangnya. Dalam akidah, dalam manhaj, atau kalau mau dijabarkan lagi dalam muamalah, dalam ibadah. Nah, maka kalau sabat ala sunnah, maka istiqomah di atas Islam secara menyeluruh, semuanya. Dalam akhlak pula, istiqomah di atas akhlak sunnah, di atas adab sunnah, di atas ibadah sunnah. Nah, di atas manhaj sunnah, di atas akidah sunnah, semuanya. Nasbutu alaihi wa natamassaku bihi hatta nalqallaha tabaraka wa ta'ala. Maka kita pun terus sabat, terus kokoh di atasnya, dan kita pun harus berpegang erat dengannya. Sampai kapan? Sampai kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan ya, apa yang beliau sampaikan barusan nampak seperti ada kemiripan, ada hubungan antara apa nasihat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan tadi malam. Iya, di Masjid Raya. Kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa. Iya, bertakwa. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput. Istiqomah di atas takwa tersebut. Memakmurkan waktunya dengan amal ketaatan, ketakwaan. Istiqomah dan memakmurkan waktu kita dengan apa? Dengan amalan sunnah. Dengan agama Islam. Sampai kapan? Ini Syekh sebutkan hatta nalqallah. Sampai kita bertemu dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Wal ayat al-hasatu 'ala al-ittiba' wal-iltizam wal-i'tisam wal-istiqamati katsirah. Sedangkan dalil-dalil dari ayat-ayat Al-Qur'an yang menghasung atau mendorong, memotivasi untuk ittiba', untuk iltizam, taat, patuh terus-menerus. Nah, dan berpegang teguh dan berpegang kuat erat istiqomah di atas Islam katsirah, teramat sangat banyak. Ayat yang menjelaskan demikian, yang berisi hasungan dan dorongan untuk istiqomah, teramat sangat banyak. Wal ahadits kadzalik turmi kulluha ila ghayatin wahidah wa hiya sabatul muslimina 'ala al-islam. Dan demikian pula hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam berisi pengarahan-pengarahan, berisi bimbingan-bimbingan, berisi dorongan menuju kepada satu arah, satu titik, satu target, yaitu sabatul muslimin, istiqomahnya kaum muslimin, na'am, di atas agama Islam, di atas imannya, di atas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai mereka dipanggil oleh Allah Rabbul Alamin. Wa idza qulna as-sabat 'ala as-sunnah laisa al-muradu faqat ma yafhamuhu katsirun minan nas min lafdhi as-sunnah. Kalau kita sampaikan, kalau dalam pembicaraan kita sehari-hari biasanya, naam, sabat ala sunnah, istiqomah di atas sunnah, maka makna sunnah tersebut yang dipahami bukan hanya sekedar apa, sebuah makna yang disalahpahami oleh mayoritas orang. Kalau mayoritas orang memahami sunnah itu secara fikih, ya, dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Nah, gak sekedar ini yang dipahami. Istiqomah di atas sunnah itu tidak sekedar apa? Istiqomah di atas amalan-amalan yang demikian sifatnya. Dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Tidak. Tidak hanya seperti itu. Tetapi yang dinamakan sabat ala sunnah, istiqomah di atas sunnah, di atas semua ajaran Islam. Mau yang hukumnya wajib, mau yang hukumnya sunnah, ini harus dipegang erat-erat. Harus diamalkan. Dan yang bersifat larangan ataupun makruh, maka kaum muslim dihasung untuk bersungguh-sungguh, serius meninggalkannya. Karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa inna sunnata huna ta'ni al-aqidah wal manhaj. Karena kalau dikatakan dengan lafaz as-sunnah, ya, lafaz atau teks as-sunnah, maka yang dimaksud adalah akidah dan manhaj, metode beragama, sistem beragama, itu manhaj. Dinamakan as-sunnah, maka yang dimaksud adalah akidah. Makanya kalau kita mendapatkan apa? Kitabnya para ulama Usulus Sunnah, karya Al-Imam Ahmad. Maksudnya apa? Usul akidah, usul manhaj. Begitu juga Usulus Sunnah karya Al-Imam Abu Bakar Al-Humaidi, murid seniornya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Usulus Sunnah li Abu Bakar Al-Humaidi, Maka dimaksud dengan usul sunnah, bukan sunnah yang dimaksud adalah dikerjakan berpahala, gak dikerjakan gak apa-apa. Enggak. Tidak sesempit itu yang dipahami. Tetapi yang dimaksud sunnah adalah di sini yaitu akidah dan manhaj. Maksudnya apa? Sabat ala sunnah. Istiqomah di atas akidah yang diajarkan oleh Al-Quran. Istiqomah di atas akidah dan manhaj yang diajarkan oleh Naam Rasulullah alaihi salatu wassalam. Istiqomah di atas sunnah adalah istiqomah di atas sistem atau metode beragama yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Nah, ta'nil Islam. Yang dimaksud sunnah adalah Islam. Kalau dikatakan sabat ala sunnah, maka yang dimaksud adalah sabat di atas Islam. Persis seperti yang dikatakan oleh Al-Imamul Barbahari rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya beliau, na'am, Syarhus Sunnah. Syarh As-Sunnah. Di mukaddimah awal, di awal-awal kitabnya, beliau menyampaikan, Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala menyampaikan, na'am, i'lamu annal islama huwa sunnah. Ketahuilah, wahai para pembaca sekalian, karena ini tertulis dalam kitab, dalam kitabnya beliau, Syarhus Sunnah. Ketahuilah bahwasannya Islam, na'am, adalah sunnah. Islam adalah sunnah. Kok bisa Islam dikatakan sunnah? Karena apa? Karena Islam itu adalah semua ajaran, semua bimbingan yang berasal dari Rasul alaihi salatu wassalam. Dan semua ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam tidak bisa dikatakan bagian dari agama Islam. Nah, maka sunnah adalah yang berasal dari beliau. Sunnah berasal dari beliau. Baik berupa ucapan atau berupa perbuatan atau berupa persetujuan. Ini adalah sunnah. Maka semua yang keluar dan berasal dari beliau, inilah ada agama Islam. Ini adalah sunnah dan inilah Islam. Dan kemudian kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa anna sunnata hiyal Islam. Dan bahwasannya sunnah itu adalah Islam. Ya, Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Dan bahwasannya sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam apapun bentuknya. Amalan sunnah, amalan wajib, amalan mustahab, maka itu adalah bagian dari agama Islam. Yang berasal dari Nabi alaihi salatu wassalam, maka itu adalah Islam. Itu adalah sunnah dan itu adalah Islam. Naam. Wala yakumu ahaduhuma illa bil akhar. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, dan tidak ada, naam, salah satunya bisa tegak kecuali harus berdampingan dengan yang lainnya. Islam bisa tegak sendiri tanpa sunnah? Enggak. Enggak bisa seperti itu. Islam berdampingan dengan sunnah. Ini selalu dan ini mesti. Sunnah berdampingan dengan Islam. Karena Islam itu sendiri adalah sunnah. Dan sunnah itu sendiri adalah Islam. Barakallahu fikum jami'an. Hadza tsabat bitaufiqin min Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kekokohan, keistiqomahan seorang hamba di atas Islam, di atas sunnah, merupakan taufik dari Allah Jalla wa'ala. Murni rezeki yang Allah berikan kepada kita semuanya. Bukan usaha, bukan upaya, bukan kecerdasan, enggak. Iya. Bukan kepiawaian kita mengatur waktu untuk bisa makmurkan diri kita dengan sunnah. Enggak. tetapi taufik dari Allah Jalla wa'ala. At-taufiq biyadihi subhanahu wa ta'ala, wal hidayatu biyadihi, wal idlalu biyadihi Jalla wa'ala. Nah, maka taufik, hidayatu taufik itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah semuanya ada di tangan Allah Azza wa Jal. Dan demikian pula nasib seorang hamba, nasib buruknya ia tersesat dari jalan yang lurus, barakallahu fikum, itu pun di tangan Allah Jalla wa Ala. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, siapakah kita? Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam atau sebelumnya, na'am, bahwasannya hidayah itu, hidayah itu taufik, di sini ada 3 poin. Taufik wal irsyad di sini ada 3 poin. Nah, yang pertama, hidayatul irsyad dan hidayatul taufik. Iya, sebelum ditulis, perlu kita ketahui, ada namanya hidayatul taufik, ada namanya hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad, ilmu, bimbingan, yang menyebutkan tentang ciri-ciri siratal mustaqim itu seperti apa. Dan hidayatul taufik adalah kemauan hamba untuk mau mengikuti jalan tersebut. Barakallahu fikum jami'an. Yang pertama, pembahasan yang pertama, hidayatul irsyad, na'am, di dalam penyampaiannya bisa dilakukan oleh siapapun. Yang mampu untuk menyampaikannya, hidayatul irsyad, saya ulang lagi, bisa disampaikan oleh siapapun. Karena apa? Hidayatul irsyad itu berisi ilmu, bimbingan, al-bayan, penjelasan. Bisa disampaikan oleh siapapun yang berkemampuan untuk menyampaikannya. Adapun hidayatul taufik, itu murni di jalan Allah Jalla wa'ala. Iya, hidayatul taufik murni di jalan, di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, dalam surat Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kamu wahai Muhammad, sesungguhnya engkau, siapa yang dimaksud? Saya diajak bicara oleh Allah ini, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, nanti kita petik faedah dari sini. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, la tahdi man ahbabt. Kamu gak mampu wahai Muhammad untuk memberikan hidayah kepada siapapun yang kamu cintai. Bahkan sampai kepada kerabat dekatmu sekalipun, gak mampu. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah lebih tahu, dan Allah lebih faham, Allah lebih mengerti siapa hamba-hambanya, nah, yang memang tempatnya hidayah. Barakallahu fikum. Allah yang paling paham, paling mengerti siapa hamba-hambanya yang memang layak diberi hidayah. Contoh kasus, wafatnya siapa? Abu Talib. Tatkala wafatnya Abu Talib, nah, di sisinya Abu Talib ada Abdullah ibn Abi Umayyah dan Abu Jahal. Nah, Abu Jahal ini, ya, adalah orang papan atas di Quraisy. Ya, sebelum mendapatkan lakop julukan Abu Jahal, dia ini memiliki sebutan sebagai Abul Hakam. Hakam itu orang yang hakim. Iya, keputusannya berlaku. Kalau dia sudah ngomong, semua mata tertuju sama dia. Omongannya didengarkan. Keputusannya diambil. Dan berlaku di tengah-tengah masyarakat. Ini Abul Hakam. Karena orangnya pintar, cerdas. Iya, jenius. Nah, karena menolak agama Allah Subhanahu wa taala terbalik, dijuluki dengan Abu Jahal. Bapaknya jahil. Iya. Tatkala wafatnya Abu Thalib, Rasul alaihi salatu wasallam mendatangi sang paman. Kata Rasul alaihi salatu wasallam telah memasuki rumah Abu Thalib, yang di sisi Abu Thalib ada dua orang ini, Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, ya am, kul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, yang kalau engkau ucapkan kalimat tersebut sebelum engkau wafat, sebelum engkau mati, uhaju laka biha indallah, akan aku bela engkau di hadapan Allah Jalla wa'ala. Lalu si Abu Jahal tidak mau kalah. Juga ikut mempengaruhi Abu Thalib. Kata si Abu Jahal, "Hah? Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Sekarang Abu Thalib, engkau mau mengikuti keinginan keponakanmu dan meninggalkan benci terhadap agama nenek moyang Abu Thalib? Nah, diulang lagi sama Rasul. "Ya, qul la ilaha illallah." Kalimatan wahaju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, akan aku bela engkau nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Abu Jahal pun juga demikian. Jadi beradu argumen di hadapan Abu Thalib yang sudah nazak ini. Sampai akhirnya disebutkan bahwasanya Abu Thalib mati di atas agama kekufuran, yakni agama Abu Thalib. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, dikatakan oleh beliau alaihi salam, sa'astaghfiru laka ma lam unha anka. Akan aku mintakan ampun engkau wahai pamanku selama aku belum dilarang. Nah, paman ini, Abu Thalib ini, mengakui, memahami dengan sebenar-benarnya bahwasanya agama yang diemban oleh keponakannya ini adalah agama yang hak, agama yang benar. Dan Abu Thalib adalah sang paman yang betul-betul menyayangi keponakannya tersebut lebih dari rasa sayang terhadap seluruh putra-putra kandungnya. Nah, Rasul alaihi salatu wasalam sangat disayang oleh orang tuanya. Orang tuanya meninggal disayang oleh siapa? Oleh kakeknya. Kakeknya pembesar Quraisy. Dan begitu pula Abu Thalib, sang paman yang kufur tersebut bukan memusuhi Rasul alaihi salatu wassalam, enggak. Tetapi sangat cinta dan kecintaan yang sangat luar biasa. Kalau ada keperluan, kebutuhan, hajat keponakannya ini, dia lebih didahulukan daripada anak-anaknya semuanya. Padahal ponakan, bukan anak. Ponakan. Barakallahu fikum jami'an. Itu pun, wahai saudara-saudara sekalian, Rasul alaihi salatu wasallam gak mampu menyelamatkan Abu Thalib. Nah, naam. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana lin-nabi wal ladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin." Naam. "Walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Setelah Rasul alaihi salatu wasallam berkata, akan aku mintakan ampun engkau wahai pamanku selama aku belum dilarang, Allah turunkan firman-Nya, tidak sepantasnya bagi nabi dan orang-orang mukmin yang bersama beliau untuk memintakan ampun orang-orang kafir, orang-orang musyrik, min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah jelas dan gamblang bahwasannya, nah, orang kufar dan musyrikin tersebut termasuk dari ahlul jahim, penduduk neraka jahannam. Nah, setelah jelas-jelas nyata, kelihatan nyata, mati di atas kekufuran, haram untuk didoakan, dimohonkan ampun. Tak boleh. Nabi ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian, firman Allah ini turun. Berikutnya, innaka la tahdi man ahbabt. Kamu, wahai Muhammad, tidaklah bisa, tidak mampu untuk memberikan hidayah. Hidayah apa? Hidayah taufik. Kalau beliau menunjukkan kepada jalan yang lurus, memang iya, betul. Benar. Hidayatul irsyad wal bayan, memang beliau. Karena beliau adalah seorang da'i. Nah, karena beliau adalah seorang nabi dan rasul. Menunjukkan kepada jalan siratul mustaqim, ini jalannya. Tetapi untuk membuat orang yang ditunjuki tersebut mau mengikuti jalan ini, enggak. Di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, di tangan Allah jalla wa'ala. Baik. Yang kedua. Dan banyak kisah-kisah terhadap hal ini banyak. Ya, putranya Nabi Nuh. Iya, putranya siapa? Nabi Nuh. Nah, ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ya bunair kam ma'ana. Tatkala sudah dilalap air, ditarik sama Nabi Nuh. Ya, wahai putraku, sini. Wala takum ma'al kafirin. Sini, mari bersama ayah. Jangan bersama orang-orang kufar, tenggelam nanti kamu. Apa kata sang putranya? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku mau ke sana, ke puncak gunung sana supaya terlindungi dari air. Sudah, sang ayah enggak mampu menyelamatkan. Nah. La 'asima al-yawma min amrillahi illa man rahim. Tidak ada yang bisa memberikan perlindungan dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala hari ini, wahai anakku, kecuali orang-orang yang Allah kasihi. Enggak bisa. Nabi. Ini nabi, enggak bisa memberikan keselamatan buat putranya. Enggak bisa memberikan keselamatan untuk anaknya. Nabi loh padahal. Lah kita siapa? Begitu pula Rasul alaihi salatu wasalam, orang terbaik. Nabi terbaik, enggak mampu memberikan hidayah kepada orang yang beliau cintai, enggak bisa. Barakallahu fikum. Pembahasan yang kedua. Hidayatul irsyad. Naam. Hidayatul irsyad tidak selalu mendatangkan iman. Ya, hidayatul irsyad tidak selalu mendatangkan iman. Dan tidak selalu mendatangkan hidayatul taufiq. Enggak selalu. Adapun hidayatul taufiq mesti selalu beriringan dengan hidayatul irsyad. Ya, kalau sudah diberi hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dia apa? Mendapatkan hidayah irsyad. Nah, hidayatul irsyad itu apa? Ilmu, penjelasan, bimbingan dan arahan. Nah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, naam, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Di akhir-akhir surat Syura. Naam, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad menunjukkan kepada jalan yang mustaqim, jalan yang lurus. Jalannya siapa? Jalan yang lurus. Naam, al-Imam Hamzah ibn al-Mughirah bertanya kepada gurunya Abul Aliyah Ar-Riyahi Rufai' bin Mihran, nah, rahimahullahu ta'ala, bertanya tentang arti dari firman Allah subhanahu wa ta'ala ihdinas, lanjutkan ihdinas, lo kok ragu ihdinas siratal mustaqim, berapa kali pak dibaca ini sehari? Paling sedikit berapa kali? 17 kali 17 rokaat. Kita semuanya memanjatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, doa tersebut paling sedikitnya per hari 17 kali. Nah, Al-Imam Hamzah ibn al-Mughirah bertanya kepada gurunya Abu Aliyah Ar-Riyahi, makna as-siratul mustaqim di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Maka kata Abu Aliyah, Para ulama banyak ya mendefinisikan apa itu siratal mustaqim banyak. Tetapi kata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, definisi dari siratal mustaqim yang paling ringkas dan paling mengena itu adalah yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Aliyah ini tadi. As-siratul mustaqim huwa Rasulullah. Siratul mustaqim, jalan yang lurus adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Iya. Mengapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala tadi disampaikan wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar menunjukkan kepada jalan yang lurus. Maka Al-Imam Abu Aliyah rahimahullahu taala menjelaskan siratul mustaqim adalah Rasulullah. Kemudian beliau melanjutkan wa sahibahu mim ba'dihi Abu Bakrin wa Umar. Dan siratul mustaqim itu adalah kedua sahabat beliau setelahnya, setelah beliau yaitu Abu Bakar dan Umar. Namun maksudnya beliau bukan terbatas pada Abu Bakar dan Umar saja, enggak. Tetapi para sahabat, seluruh para sahabat. Radiyallahu ta'ala anhum wa'ardahum. Nah, lalu kemudian Al-Imam Hamzah ibn al-Mughirah berkata kepada gurunya yang lain, yaitu Al-Imam Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, menyampaikan tentang pertanyaan yang ia ajukan kepada Abul Aliyah. Dan plus menyampaikan jawabannya beliau tentang tafsiran dari Siratal Mustaqim pada surat Al-Fatihah tadi. Kata Al-Imam Hasan al-Basri mendengar pertanyaan dan jawabannya tersebut, maka beliau menyatakan sadaqa wa nasah. Abul Aliyah telah benar, jujur, wa nasah, dan telah memberimu nasihat wahai Hamzah ibn al-Mughirah. Benar. Benar apa maksudnya? Benar kalau Siratul Mustaqim adalah siapa? Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan kedua sahabatnya yaitu Abu Bakar dan Umar. Pak, siapa di antara antum saat ini yang masih yasinan? Tahu yasinan? Yang dari Jawa masih ngerti ini. Tahu yasinan enggak? Pernah yasinan? Hah? Sekarang masih? Waduh. Masih, Pak. Mas Arif? Enggak pernah yasinan? Pernah ya? Sekarang masih? Enggak pernah? Yasinan artinya bukan apa? Bukan rutinitas. Setiap malam Jumat, yasinan gitu. Enggak. Tapi apa? Murojaah Al-Quran. Baca surat yasinan. Surat yasin bagian dari apa? Kalamullah. Bagian dari firman Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa? Dibaca. Bukan berarti terus kemudian disalah tempatkan, kita enggak baca. Kan gitu kan? Iya. Surat yasin. Taib, siapa yang masih hafal? Masih hafal, Mas? Separuh. Taib. Paling enggak awal-awal, ayat-ayat awal ngerti. Taib. Yasin, berikutnya wal Qur'anil Hakim. Yasin wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang Al-Hakim. Kemudian innakala minal mursalin, engkau wahai Muhammad betul-betul bagian dari mursalin, dari para rasul yang diutus, yang menerima syariat, menerima wahyu. Nah, menerima syariat dan menerima wahyu. Minal mursalin ala siratin mustaqim, di atas siratul mustaqim, di atas jalan yang lurus. Maka konsekuensinya siapapun yang mengikuti Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, maka dia berada di atas siratul mustaqim. Betul ya? Jawabannya Al-Imam Abu Aliyah tadi betul. Kalau ditanya, apa itu siratul mustaqim? Jawabannya yang ringkas, padat dan mengena, siapa? Siratul mustaqim itu adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, siratul mustaqim adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, lah tadi Rasul enggak bisa memberikan hidayah kepada pamannya. Ya apa ini? Beliau, saya ulangi, hanya memberikan apa? Hidayatul irsyad, bimbingan dan penjelasan, menunjukkan kepada jalan siratul mustaqim. Tetapi membuat orang untuk mau mengikuti jalan siratul mustaqim, endak. Karena hidayah itu taufik, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Murni pertolongan dari Allah Jalla wa Ala. Barakallahu fikum. Naam. Wa may yuridillahu ayyahdiyahu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am, faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, dalam surat Al-An'am ayat ke-125. Kata Allah tabaraka wa taala, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan ia mendapat hidayah, maka Allah Subhanahu wa taala lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Lapangkan dadanya menerima sunnah. Senang dia. Iya. Saking senangnya sampai kayak orang apa? Orang kehausan itu dikasih air. Haus hidayah, haus bimbingan, haus arahan, haus akan Islam, haus akan sunnah. Nah, ini kalau orang yang apa? Orang yang inginkan hidayah untuknya. Yang Allah inginkan hidayah untuknya. Allah yang menginginkan kebaikan untuk sang hamba tersebut. Barakallahu fikum jami'an. Tahib. Yang ketiga. Pembahasan yang ketiga. Lanjut atau rehat ini? Hah? Lanjut. Nah, saya khawatir sudah apa? Banyak yang harus wudu ini. Iya. Wudu itu tayamum. Baik. Yang ketiga. Hidayatul irsyad adalah sebab dan syarat untuk mendapatkan. Ini poin ini penting, Pak. Yang ketiga ini penting, ya. Hidayatul irsyad, hidayah al-irsyad merupakan sebab dan syarat untuk mendapatkan hidayatul taufiq. Saya ulang. Hidayatul irsyad merupakan syarat, afwan, sebab dan syarat untuk mendapatkan hidayatu at-taufiq. Adapun hidayah at-taufiq adalah hasil dan buah dari pengamalan hidayatul irsyad. Seorang mengamalkan hidayatul taufik, apa? Afwan. Seorang yang mengamalkan hidayatul irsyad, maka ia telah apa? Mendapatkan hidayatul taufik. Nah. Tadi ya, poin yang kedua yang perlu saya tekankan lagi. Berarti bisa diambil kesimpulan di sini. Bahwasannya ikhwan fitina azani Allah wa iyakum. Seseorang punya ilmu belum tentu. Ia berada di atas rel istiqomah. Ya, seorang yang berilmu bukan menjadi jaminan ilmunya sebagai penyelamat. Ikhwan fitina azani Allah wa iyakum, perlu kita cermati baik-baik. Ilmu yang dimiliki seseorang tidak mampu menjadi penyelamat dari berbagai macam bentuk fitnah. Ilmu yang dimiliki oleh seseorang tidak menjadi apa? Penentu. Syarat memang iya syarat. Sebab iya memang betul sebab. Tetapi untuk menjadi penentu enggak. Menjadi penentu tidak. Dan jangan dikira. Orang-orang hebat seperti Abu Talib, Abu Jahal, Abu Lahab. Ini orang-orang besar Quraisy ini bukan berarti mereka gak pintar, gak jenius. Dan bukan tidak mengakui kebenaran agama Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Bukan gak mengakui, mengakui. Tetapi dengan pengakuan, tetapi dengan keilmuan mereka yang begitu matang, tidak membuat mereka berada di atas jalan yang lurus. Sehingga ilmu seseorang bukan menjadi penentu ia selamat. Tidak. Banyak kan? Kita lihat ahlul batil. Iya. Ternyata mereka lebih apa? Lebih pintar. Praktek. Di tempat-tempat kita saja. Ustaz-ustaz kita. Jarang yang punya gelar-gelar doktor. Gak ada ya. Siapa ustaz kita yang punya gelar doktor? Gak ada. Tetapi mereka yang punya gelar doktor. Katanya orang Jawa, syarat-syarat. ya, sebanyak-banyaknya, ya, sak gudang. Kok cek mudahnya bagi mereka ya cari gelar doktor? Ilmu seseorang, ikhwani fitina azami Allah wa iyakum, tidak menjadi apa? Penentu seorang itu selamat dari fitnah. Tidak. Nah, tadi kembali kata Syekh Rabi'ah hafizahullah ta'ala, wal idlal biyadihi. Kesesatan seorang hamba itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan di tangan dia. Terus kemudian apa, dia pinter, dia apa, seorang da'i, seorang profesor, doktor, lalu kemudian selamat dari fitnah, selamat dari penyimpangan? Enggak. Enggak, belum tentu. Nah, belum tentu. Barakallahu fikum. Taib. Yahdi may yasha wa yudillu may yasha. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pun menyesatkan siapapun yang Allah kehendaki. Tapi jangan disalahfahami, Allah mendzalimi hamba-hambanya. Tidak. Allah tidak mendzalimi hamba-hambanya, terus kemudian hamba disesatkan tanpa sebab gitu. Tidak. Nah. Namun ketika seorang hamba, kata Allah subhanahu wa ta'ala, inna hadainahu sabil, imma syakiran wa imma kafur. Sesungguhnya kami telah memberikan apa hidayah kepada umat manusia. Hadaina hussabil. Telah kami berikan petunjuk. Ini jalan yang lurus. Telah kami tunjukkan ini jalannya. Imma syakir wa imma kafur. Ada yang bersyukur. Sehingga ia apa? Betul-betul mengikuti jalan yang telah ditunjukkan tersebut. Dan ada yang mengkufurinya. Dengan apa? Dengan menolaknya. Sudah sampai bimbingan, arahan, nasihat, teguran sudah sampai kepada dia. Tetapi sengaja ia gafuro, mengkufurinya. Nah. Wa amma 'adun fahadainahu fastahabbul 'ama 'alal huda. Adapun kaum 'ad telah kami tunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Fasahabul ama ala huda. Tetapi mereka, tetapi kaum Ad justru lebih suka, lebih memilih kebutaan, lebih memilih penyimpangan, lebih memilih kesesatan. Maka kalau sudah seperti ini, maka firman Allah berlaku. Falamma zahu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka memilih untuk menyimpang, sekalian Allah simpangkan sekalian. Tatkala mereka memilih untuk sesat, Allah sesatkan sekalian. Allah enggak butuh sama hamba. Hamba yang butuh sama Allah Jalla wa'ala. Nah. Wallahu ghaniyun hamid. Allah itu yang maha kaya. Maha terpuji. Maha kaya walaupun kamu enggak beragama Islam. Maha kaya walaupun kamu kufur. Maha kaya tetap enggak akan menguasai. Tidak akan mengurangi kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kekufuran kamu. Ya ibadi. Dalam sebuah hadis kudusi. Allah Jalla wa'ala menyatakan. Lau anna awwalakum wa akhirakum. Wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajul wahid minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai hamba-hambaku sekalian, kalau seandainya kalian semuanya, naam, insakum wa jinnakum, naam, awalakum wa akhirakum, manusia kalian, mulai dari manusia pertama sampai manusia terakhir, dan jin, dari jin pertama sampai jin terakhir yang hidup di dunia ini, kanu ala anam afjari qalbi rajul wahid minkum, semuanya satu karakter, karakter orang yang paling jahat, orang yang paling jelek, orang yang paling maksiat, paling besar kemaksiatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua umat manusia, semua jin seperti ini kondisinya. Nah, memiliki hati dengan hati yang paling jahat. Nah, mana kusadari kami mulki syaitan. Sedikit pun itu semuanya tidak apa mengurangi kekuasaanku. Tak mengurangi. Allah enggak butuh seorang hamba. Hamba yang butuh sama Allah. Ya, bukan hamba. Nah, bukan apa? Bukan Islam yang butuh kepada seseorang, tetapi orang yang butuh sama Islam. Bukan hidayah kepengen untuk masuk ke dalam hati-hatinya. umat manusia? Tidak. Tetapi manusialah yang kepengen mendapatkan hidayah dimasukkan ke hati-hati mereka. Nah, bisa dipahami di sini? Baik. Kata Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala, وَيُثَبِّتُ مَنْ يَشَاءُ وَيُزِيُّ قَلْبَ مَنْ يَشَاءُ. Allah Jalla wa'ala mengokohkan, menetapkan siapapun hamba-hamba yang Allah kehendaki. Dan Allah menyimpangkan hamba-hamba yang Allah kehendaki pula. وَلِهَذَا عَلَّمَنَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ نَدْعُوَهُ بِأَلَّا يُزِيغَ قُلُوبَنَا. Oleh karena itu, Allah Jalla wa'ala mengajari kita. Ya, Allah mengajari kita untuk kita senantiasa meminta, memohon, berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala supaya Allah tidak menyesatkan hati-hatinya kita. Kata Allah Jalla wa'ala di dalam firman-Nya di surat Ali Imran ayat ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, ya Allah, la tuzigh qulubana, janganlah Engkau simpangkan hati-hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah Engkau memberikan kami rezeki manisnya hidayah. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah kami ya Allah, anugerahkanlah kami ya Allah rahmat-Mu, kasih sayang-Mu ya Allah. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi. Nah, para sahabat pun menyadari hal tersebut. Para sahabat, kata Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala, menyadari hal tersebut. Kata para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, wallahi, laula Allah mahtadaina wala tasaddaqana wala sallaina. Naam. Demi Allah, kalau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menyelamatkan kami, kalau bukan karena Allah jalla wa'ala yang memberikan rezeki kepada kami, memberikan hidayah kepada kami, masa sadaqana, kita tidak akan berada di atas hidayah. Kita tidak akan bisa beramal, bersedekah. Dan kita tidak akan bisa melaksanakan amalan sholat atau amalan-amalan sholat yang lainnya. Mengapa ya ikhwan? Karena kemauan seorang hamba untuk melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah taufik dari Allah. Sehingga seorang hamba beribadah kepada Allah, mau mengumpulkan pahala, bersemangat di dalam berakidah, bersemangat di dalam bermanhaj, semangat dalam talabul ilmi, itu bukan usahanya dia, tetapi pertolongan Allah. Pertolongan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, sehingga jangan ada di antara kita semua yang merasa bangga dengan apa? Dengan amalan solehnya. Dan jangan sampai ada yang tertipu dengan amal-amal ibadahnya. Sebesar apapun, sekuat apapun, sepintar apapun, ia mengatur waktunya. Sejenius apapun ia. Barakallahu fikum. Jangan tertipu. Karena itu semuanya adalah pertolongan dari Allah Jalla wa'ala. Ya'ni annahu mu'tarifuna bi anna al-hidayata min Allah ta'ala mannun wa fadlun minhu subhanahu wa ta'ala wa rahmatun minhu liman sya'a min ibadihi. Yaitu, ya'ni yang dimaksud adalah bahwasanya seorang hamba, bahwasanya mereka para sahabat mu'tarifun, mereka semua mengakui, menyadari bahwasanya hidayah yang ada pada diri mereka itu merupakan nam keutamaan, anugerah dari Allah Jalla wa'ala serta rahmat dan kasih sayang darinya untuk hamba-hamba yang Allah kehendaki. Nah, yakhtassu bi rahmatihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim. Allah mengkhususkan rahmatnya kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wallah, dan Allah lah subhanahu wa ta'ala sang pemilik keutamaan yang begitu besar. Yamtannu ala man yasha' wa yatafaddalu ala man yasha' bil hidayati. Maka Allah memberikan anugerah Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan kepada siapapun yang Allah kehendaki dengan hidayah. Wayusaddiduhum, dan Allah meluruskan langkah mereka. Wayuwafikuhum, memberikan taufik kepada mereka. Subhanahu wa ta'ala, wa tahuffuhum inayatahu tabaraka wa ta'ala minazzaygi wa dalali wal inhiraf. Dan Allah yang menjaganya dari apa? Dari penyimpangan. Menjaganya dari kesesatan. Allah yang menjaganya. Sehingga wahai saudara-saudaraku sekalian, bagi kita semuanya yang sampai saat ini menyadari di atas sunnah, menyadari di atas salafiyah, ketahuilah itu adalah pertolongan dari Allah Jalla wa'ala, rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan tertipu dengan barakallahu fiik, dengan amalan kita. Al-Syeikh Al-Allamah Salih Ibn Muhammad Al-Luhaidan hafizahullah ta'ala memberikan nasihat kepada kita semuanya. Wa ya ayuhal muwaffaq, la taghtarra bitawfikik. Wahai orang-orang yang mendapatkan taufik, taufik untuk melaksanakan sholat, taufik untuk ta'lim, mendapatkan taufik untuk sedekah, taufik untuk menjalin ukhuwah, taufik untuk menjalankan semua amal ibadah yang diperintahkan, yang sunnah maupun yang wajib. La taghtarra bitaufikik. Kamu jangan tertipu, jangan terlena dengan taufik yang Allah berikan kepadamu. Jangan terlena sampai membuat kamu apa? Lepas kontrol. Ya, lepas kontrol sampai menyadari bahwasanya semuanya kamu lakukan karena usaha dan upayanya kamu. Enggak. Jangan. Bal ahsinit tawakkula ala rabbik. Bahkan justru perbaikilah tawakal kamu. Perbaikilah tawakal kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal taji ilaihi ayu'idaka minal ujubi binafsik. Dan terus meneruslah kamu bertawakal kepada Allah. Serahkan semuanya kepada Allah Jalla wa'ala. Dan tempuhlah sebab untuk meraih hidayah. Dengan apa? Dengan kesabaran. Dengan istiqomah. Sabar untuk terus belajar. Sabar untuk terus beramal. Sabar menanggung berbagai resiko. Kalau orang mengamalkan sunnah menghadapi sekian banyak resiko, sabar kamu. Tawakal, pasrahkan semuanya kepada Allah Jalla wa'ala. Teruslah kamu memperbaiki tawakal kamu. Waltaji ilaihi. Dan teruslah kamu bersimpuh di hadapan Allah. Memohon diri kepada Allah Jalla wa'ala. Ayu'idaka minal ujub binafsik. Untuk melindungimu. Dari apa? Dari kamu tertipu. Punya sifat ujub. Bangga diri. Bangga. Gampang. Taklim bisa ditunda. Paling isi taklimnya tausiyah biasa. Paling isi taklimnya nasihat biasa. Paling taklimnya ini. Paling taklimnya itu. Paling taklimnya akidah. Kita sudah berulang-ulang kali dapat pembahasan ini. Lah ya. Nah. Jangan sampai tertipu. Kamu dengan dirimu sendiri. Bal salhu ayyuzidaka khairan. Dan justru kamu perbanyak meminta kepada Allah supaya kamu diberi taufik untuk semakin menambah-nambah kebaikan. Semakin kamu di atas hidayah, semakin hari semakin bertambah kebaikan kamu. Mohon kepada Allah seperti ini. Nah, wa ayyu'inaka ala suluki tariqil akhyar. Dan meminta pertolonglah, mintalah pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya kamu bisa mengikuti jalannya orang-orang akhyar. Orang-orang pilihan. Orang-orang yang telah dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala berjalan di atas siratul mustaqim. Orang-orang pilihan yang diberi anugerah oleh Allah jalla wa ala berupa ilmu. Berupa akhlak dan adab yang baik. Berupa kesopan santunan. Nah, kesabaran mengikuti sunnah. Wa aktsir minat taubah wal istighfar. Dan perbanyaklah taubat dan istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin kamu sudah berada di atas hidayah, kamu tergelincir. Walaupun kamu sudah memiliki salafiyah, Allah beri rezeki salafiyah. Naam. Mungkin kamu pernah melakukan maksiat. Perbanyak istighfar. Atau kamu melakukan kemaksiatan tanpa sadar. Seperti apa? Tadi ujub maksiat kepada Allah. Kamu tertipu dengan kepintaran kamu, dengan kejeniusan kamu, dengan kekayaan kamu. Naam. Jangan tertipu. Perbanyaklah istighfar. Perbanyaklah mohon ampun kepada Rabbul Alamin. Wa kun da'imal i'tizar minallah, dan senantiasalah kamu meminta uzur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang kurang, sebagai manusia yang lemah, sebagai manusia yang senantiasa alpa. Nah, minta pertolongan dan meminta ampunan kepada Allah. Fa innal wahida mahma taqarraba ila Allah bil a'mal wa akthar wa zada lan yablugha hadda syukrillahi jalla wa ala. Nah, karena sesungguhnya seberapapun amalan-amalan soleh yang kamu lakukan, seberapapun amalan-amalan soleh yang kamu kerjakan, amalan-amalan soleh yang kamu persembahkan untuk Allah, seberapapun besar pengorbanan dan perjuangan kamu yang kamu persembahkan untuk salafiyah, untuk sunnah, nah, kamu gak akan bisa meraih, gak akan bisa mencapai derajat syukur. Mengapa? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau menghitung-hitung dan mengkalkulasi nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, mampu apa enggak? Mampu apa enggak? Enggak mampu. Terlalu banyak kenikmatan yang kita terima dari Allah. Nah, sehingga kita pun saking banyak yang sampai enggak bisa menghitung untuk mensyukuri semuanya. Mensyukuri nikmat-nikmat yang apa? Yang kalau kita diingatkan, oh iya, nikmat. Iya, disyukuri Pak. Nah, nikmat sehat. Iya, nikmat sehat. Nikmat sehat itu katanya adalah mahkota. Ya, ini kalau kesehatan. Nikmat sehat itu adalah mahkota yang ada di kepala-kepalanya orang-orang yang sehat. Iya, yang dipakaikan di kepalanya orang-orang yang sehat. Hanya sayang, gak ada yang mampu melihat. Na'am barakallahu fikum, melihat mahkota yang indah tersebut kecuali orang-orang yang sakit. Iya, Masya Allah fulan sehat, Masya Allah fulan sehat walafiat sehingga bisa taklim, sehingga bisa qiyamul lail, sehingga bisa ini, bisa qiraatul Quran, bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Tapi kalau orang yang sakit terbatas, ya gigit jari penyesalan karena apa? Dengan sakitnya. Barakallahu fikum. Dan begitu pula, nikmat tertinggi dan nikmat terbesar. Nikmat apa? Nikmat Islam. Nikmat hidayah. Murni pertolongan dari Allah Jalla wa'ala. Murni apa? Anugerah dari Allah Azza wa Jal. Maka terus, berusahalah, berupaya untuk mensyukuri nikmat tersebut. Nah. Yudillu mayyasha' imma bidhalalil kamil kal kufri wal khuruj min al islam iyadan billahi ta'ala wa imma dhalalul juz'i dhalalul man yadkhulu fil islam fayadhillu fi aqidatihi wa fi manhajihi iyadan billah. Maka Allah Subhanahu wa taala pun juga menyesatkan siapapun hamba-hamba yang Allah kehendaki. Entah Allah Subhanahu wa taala menyesatkan dengan penyesatan yang sempurna, yaitu apa? Disesatkan dari agama Islam. Nah, seperti disesatkan, tidak diberi taufik masuk ke dalam agama Islam, terus-menerus di atas kekufurannya, dan atau sudah mendapatkan hidayah Islam tapi keluar lagi, murtad. Nah, keluar dari Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Atau Allah Subhanahu wa taala sesatkan dia dengan dolalu juz'i, dengan kesesatan yang sebagian. Sudah di atas hidayah dia. Hidayah apa? Di atas Islam. Tetapi ia sesat dengan kesesatan yang sebagian. Yaitu kesesatannya seseorang yang sudah masuk ke dalam agama Islam. Fayadil. Tetapi ia apa? Sesat. Dalam akidahnya. Dalam manhajnya. Dalam akhlaknya. Dalam ibadahnya. Dan berbagai kesesatan-kesesatan yang lainnya. Fahadad dalal hasala bimasyiatillahi ta'ala. Maka kesesatan ini itu terjadi dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menghendakinya. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan siapapun untuk mengikuti agama Islam. Allah memerintahkan seluruh umat manusia ini untuk mengikuti Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Tetapi Allah mengetahui siapa hamba-hamba ini merupakan mahalul hidayah. Tempatnya hidayah. Maka Allah berikan hidayah kepadanya. Dan Allah tahu siapa hamba-hamba yang apa? Yang memang bukan tempatnya hidayah. Gak jujur imannya. Ya, gak jujur di dalam bermanhaj. Gak jujur di dalam berakidah. Agama dibuat mainan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengerti isi hatinya. Maka Allah mengetahui kejujuran niatnya. Barakallahu fikum. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki hidayah bagi siapapun yang Allah kehendaki. Maka Allah sesatkan bagi siapapun yang Allah kehendaki untuk sesat. Wal hidayatul lati nalaha wa in kanat dha'ilatan min Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah yang diperoleh, walaupun hidayah ya amalan yang dia kerjakan sepele, kecil, tetapi itu adalah pertolongan dari Allah. Tetapi itu adalah anugerah dari Allah Jalla wa'ala. Fal amru kulluhu lahu wal hukmu lahu subhanahu wa ta'ala wa nawasil ibad biyadihi wa kulubun nas baira isba'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha' subhanahu wa ta'ala. Nah, maka segala sesuatu, semua perkara, semuanya di tangan Allah. Semuanya Allah yang mengatur. Nah, dan hukum, menghukumi seorang hamba berada di atas hidayah dan berada di atas kesesatan, Allah yang berhak. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pernah sholat subuh berkunut, kunut nazilah. Nah, sampai menyebutkan nama. Allahumma la'an fulanan wa fulanan. Ya Allah, la'anatlah fulan, la'anatlah fulan. Sampai nyebut nama beliau. Di dalam riwayat yang disebutkan nama Suhail ibn Amr disebut oleh beliau. Nah. Wal Haris ibn Hisham. Allahumma la'an fulan, ya Allah, la'anatlah Haris ibn Hisham. La'anatlah Suhail ibn Amr. Seperti itu. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki nama-nama tersebut untuk mendapatkan hidayah. Nah. Kata Allah Jalla wa'ala, laisa laka minul amri syai'un. Bukan urusan kamu, wahai Muhammad. Nah. Bukan urusan kamu untuk menentukan seorang di atas di dalam jannah, menentukan seorang hamba di jahannam, bukan urusan kamu. Wa ma'alika illal balaghul mubin. Tugas kamu cuma memberikan penjelasan, menyampaikan, bas. Sudah, itu saja. Ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Hidayah adalah miliknya Allah. Kesesatan, penyimpangan, Allah yang atur. Bukan hamba. Makanya, biasa kalau kita ya, di ma'had, di pondok itu, mendapatkan nasihat dari ustaz kita. Ustazun Ustaz Luqman, hafizahullah ta'ala. Dan memberikan nasihat kepada para wali-wali santri. Nah, ketika anaknya dulu sebelum mondok baik, setelah dipondokkan malah jadi apa? Jadi nakal. Iya. Bapak ketahuilah, kita cuma usaha. Anda, anak Anda nakal, kita nasihati, kita bimbing, kita apa? Arahkan. Nah, hidayah bukan tangan kami. Hidayah bukan di tangannya ustaz. Hidayah bukan di tangannya pondok. Nah, bahkan hidayah bukan di tangannya siapa? Rasul. Iya kan gitu? Bukan di tangannya Rasul. Bukan di tangannya manusia, tetapi hidayah di tangannya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau anak Anda seperti ini, dan kita sudah berusaha dan berupaya semaksimal yang kita mampu, mungkin hidayah anaknya Bapak belum di ma'had ini. Belum di pondok sini. Seperti itu. Dinasehati. Kayak gitu. Dan bukan berarti terus kemudian orang-orang yang diterima di ma'had ahlu sunnah tertentu, yang katanya bonafit, yang katanya favorit, terus kemudian anaknya selamat dari fitnah gitu. Enggak ya ikhwan. Jangan salah. Orang-orang yang dulu bersama kita, bergandengan tangan, belajar bareng bersama kita, sekarang sudah bersama para ahlul batil. Mondok bareng, kamarnya itu bertetangga. Namun status dia sebagai seorang santri di ma'had tertentu yang favorit, terus kemudian selamat dari fitnah. Oh enggak. Enggak ya ikhwan. Mengapa? Keselamatan dia di tangan Allah. Begitu pula keselamatan kita, hidayahnya kita, kesesatannya kita di tangan Allah Jalla wa'ala. Wahai ikhwan fitina azani Allah wa'ayakum. Duhur jam berapa? 12.06. Sampai jam berapa ini? Kajian sampai setengah 12. Baik. Kurang 2 atau 3 menit lagi. Sabar pak ya. Nah. Eh kan iya. Sabar. Ntar lagi selesai. Baik. Oleh karena itu, Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, selaku makhluk termulia, selaku Khalilur Rahman. Bapak tahu Khalilur Rahman itu apa? Umat manusia ini yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalil hanya dua. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dan Nabi Ibrahim. Tidak ada yang lain. Yang diangkat sebagai khalil hanya dua ini. Dan yang terafdol dan termulia adalah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Khalil itu diambil dari kata khullah. Khullah itu adalah mahabbah, rasa cinta. Tetapi rasa cinta ini nilai dan tingkatnya paling tinggi. Dan tidak ada rasa cinta yang tertinggi daripada khullah. Ini tertinggi sudah. Tidak bisa disaingi dengan rasa cinta yang lainnya. Khullah. Orang yang mendapatkan khullah tersebut berarti dinyatakan sebagai khalil. Nah, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, barakallahu fikum, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalilnya. Sebagai hamba yang paling dicintai dengan kecintaan yang tertinggi. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dan berikutnya Nabi Ibrahim. Dalam kondisi mulia seperti ini, dalam kondisi tinggi seperti ini, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam enggak pernah berhenti berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Rabb, wahai Naam, ya Allah, yang zat yang maha membolak-balikkan hati. Nah, kuatkanlah, kokohkanlah, istiqomahkanlah ya Allah hati kami di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, yang ya Allah yang merubah-rubah hati, yang mengendalikan hati. Nah, kuatkanlah hati kami. Nah, kuatkanlah hati kami di atas agamamu. Ini Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Nah, yang beliau amalkan ini juga sebagai apa? Pengajaran bagi kita semuanya, ilmu. Dan jangan pernah berhenti untuk apa? Untuk meminta hidayah. Memohon perlindungan dari berbagai macam itu kemaksiatan, memohon perlindungan dari berbagai macam itu syubhat dan syahwat. Terus menerus dalam kesempatan ketika turunnya hujan, ya, waktu-waktu mustajab untuk berdoa, azan dan iqamah, manfaatkan. Nah, fitnah sekarang ini luar biasa besar. Luar biasa besar, enggak menjamin. Orang yang kita sangka-sangka orangnya berilmu dan alim, tapi ternyata juga tergelincir dan terperosok dalam jurang penyimpangan. Nas'alullah as-salamatu wal-afiyah. Maka sudah jam setengah 12, mungkin lebih 2 detik. Nah, 12 detik. InsyaAllah kita cukupkan sekian. Dan tafadhalu antum persiapan untuk apa melaksanakan sholat duhur. Dan jika mungkin ada kesempatan di lain waktu, mungkin pembahasan ini bisa kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Bismillahi taala, ada kurangnya saya mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap, mohon diingatkan, mohon diluruskan, dan saya minta maaf jika ada yang tersinggung, dan jika ada benarnya maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.